ini, maaf handphone saya agak bunyi. Anak ini akan di-upgrading surganya selevel dengan orang tuanya. Ya, ini bukan soal adil dan tidak adil. Mungkin ada yang bertanya, kok Tuhan tidak adil sih? Kan si anak amal solehnya sedikit. Masa surganya selevel sama orang tuanya? Orang tuanya sudah haji, anaknya belum haji. Anaknya rajin, orang tuanya banyak bersedekah, anaknya tidak bersedekah. Tapi kenapa di-upgrading? Ini tidak dari situ cara menilainya. Yang benar adalah orang tua beriman yang berhasil mendidik anak menjadi hafiz Quran diantaranya, maka ada bonus tambahan qurrata ayuninnya, permata hatinya akan diperlihatkan di depan matanya di surga. Dan ini bonus tambahan bagi orang tua yang menjadi teladan keimanan bagi anak-anaknya. Saya doakan semoga semua yang mengikuti acara webinar pada malam hari ini, termasuk yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya anak atau punya adik, punya kemenakan, sekaligus mungkin punya cucu yang bisa menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Cuma saran saya begini, jangan juga terlalu memaksakan anak, ya. Anak ini kan manusia yang membutuhkan dunianya sendiri, ya. Sehingga jangan paksa dia seakan-akan harus lebih soleh dari orang tuanya karena orang tuanya kelamaan sesat. Anaknya harus lebih baik dari orang tuanya. Akhirnya anaknya kehilangan kemanusiaannya sebagai seorang anak. Ya, dia tetap bermain. Bahwa tabiat anak itu kalau ingin cepat menghafal, dia lebih suka kalau dalam suasana hatinya tenang, bahagia, ceria, dan dibolehkan bermain. Dan metode yang terbaik buat anak itu sebetulnya adalah dengan memotivasi dia pada hal-hal yang membahagiakan. Jangan sering ancam anak. Ya, kadang orang tua, kalau kamu gak jadi hafiz Quran, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu... Aduh, kalau ancaman ke masuk neraka buat orang tuanya aja lah. Gitu ya. Nah, kalau kamu gak menjadi hafiz Quran, nanti mama masuk neraka loh. Ini gak apa-apa lah, gitu ya. Motivasi. Kalau orang tuanya masuk neraka. Tetapi untuk anak jangan banyak diancam. Motivasi dia. Nah, kamu senang gak? Pengen gak kalau nanti mama gara-gara kamu, atau papa gara-gara kamu, atau kakek, nenek gara-gara kamu, dipakaikan mahkota di surga yang permatanya lebih terang dari matahari. Ya, anak-anak tentu senang. Dan metode kedua yang menarik juga buat anak-anak adalah lomba. Lomba itu tidak berarti membanding-bandingkan ya. Kamu jangan seperti si Anu, kamu harus lebih baik dari si Anu. Begini. Tidak. Semua sebetulnya hanya memotivasi, menang dan kalah urusan belakangan. Tetapi khusus menghafal Quran. Pesan saya, jangan sampai dunia kanak-kanaknya kehilangan. Sehingga dia cepat tua, dia kurang bahagia, sering dimarahin, tegang terus. Karena saya perhatikan banyak orang-orang tua yang ingin anaknya cepat soleh, ya begitu jadinya. Jangan, biar saja. Dan gak usah ditarget. Gak usah ditarget, harus 30 juz dalam setahun. Khawatirnya kelewatan nanti malah. Jadi 31, 32 malah. Begini, kata kuncinya adalah, kalau menurut saya adalah, bagaimana anak menikmati hidup bersama Al-Quran. Ini saya mau kasih data juga. Mudah-mudahan ini tidak mengagetkan dan tidak menurunkan semangat. Sekaligus pesan buat para asatiz, ya, buat para guru, termasuk buat para kiai. 90% alumni pesantren Tahfidz banyak yang hilang hafalannya setelah keluar. Ya, 90% alumni pesantren Tahfidzul Quran hilang hafalannya. Apa sebabnya? Satu, karena belum memulai dengan metode yang benar. Apa itu? Al-iman qabla al-Quran. Kuatkan dulu imannya tentang iman kepada Al-Quran sebelum masuk kepada pelik-pelik Al-Quran, termasuk menghafalnya. Sebab kalau dia motivasinya sudah bagus, itu nanti dia jalan sendiri, dia akan senang. Ini mudah-mudahan anak saya nggak nonton, tapi saya mau jadikan contoh. Ya, kayaknya dia nggak nonton deh malam hari ini. Kayaknya udah dapat linknya, Ustaz. Iya. Jadi dia pernah protes saya. Waktu aku dipaksa Abi jadi hafiz Quran, terus terang aku tekanan batin, dia bilang begitu. Dia ngomong setelah menemukan cara sendiri. Terus, Kalau sekarang aku berjanji ingin jadi Hafiz. Kenapa? Setelah Abi sering cerita-cerita tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kan banyak kisah tuh ya, tentang Al-Quran, mulai kisah Nabi, kemudian tentang hewan, kemudian tentang alam, ya, kemudian tentang surga dan neraka. Ternyata bagi dia itu menarik. Al-Quran itu ternyata bukanlah sesuatu yang memberatkan, tetapi ternyata berwarna, indah, begitu visual. Aku berjanji aku harus menjadi Hafiz Quran. Jadi memang para sahabat Nabi dulu punya prinsip, ketika kami masih kecil, kami diajarkan beriman dulu sebelum membaca Al-Quran. Artinya bagaimana beradab terhadap Al-Quran, bagaimana meyakini yang benar tentang Al-Quran. Ketika kami sudah beriman kepada Al-Quran, lalu kemudian dimasukkan kepada pelik-pelik Al-Quran, bertambahlah hidayah bagi kami. Nah, disinilah kemudian fungsi atau substansi daripada Al-Quran sampai. Jadi sebetulnya begini, otak kiri manusia ini senang pada yang namanya pengulangan, repetition. Ya, saya punya teman, memang bapaknya mantan preman nih sebetulnya. Ketika dia masukin anak ke pesantren Tahfidz, dia bilang begini, "Kiai, saya nggak mau ya anak saya jadi kaset rusak." Si kiai bingung, "Maksud Anda gimana ke kaset rusak?" "Kaset rusak itu tukang ngulang-ngulang aja, tapi dia nggak paham apa yang dibaca gitu." Ya, saya ingin agar saya, anak saya itu menikmati hidup bersama Al-Quran, di mana-mana dia murojaah dan mengulangi hafalan Quran, kemudian dia tertarik untuk memasuki kedalaman-kedalaman Al-Quran, walau satu-satu ayat. Nah, ini yang saya mau. Oke. Dan memang caranya adalah al-iman qabla Quran. Harus ditekankan dulu keimanan kepada Al-Quran, dan cara paling enak, gampang masuk kepada Al-Quran. Maksud saya, mengimankan anak-anak tentang Quran, mulailah dengan cerita. Nah, cuma persoalannya orang tuanya juga gak paham Quran, gimana mau cerita. Saya punya pengalaman sendiri, karena saya juga tentu gak hafal semuanya. Saya beli buku, buku tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ada lagi kisah-kisah manusia yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ada kisah-kisah hewan di dalam Al-Quran. Ada lagi tentang mujizat-mujizat Al-Quran. Buat yang tinggal di pedalaman Papua, misalnya yang susah cari perpustakaan dan toko buku, sekarang sudah ada. Kuotanya ditambahlah. Jangan terlalu hemat-hemat banget buat Quran. Kalau perlu, berapapun kuota bayar, yang penting jangan sampai putus sama Al-Quran. Nah, ini penting buat anak kita juga. Saya sendiri dulu, ya alhamdulillah karena saya pernah belajar di Madinah, saya dapat kisah-kisah tentang Al-Quran atau kisah di dalam Al-Quran yang pendek-pendek, tapi dalam bahasa Arab. Nah, saya membacakannya ini buat guru yang sudah bisa bahasa Arab, ini akan lebih bagus lagi. Saya baca bukunya Al-Maududi tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pendek, bahasanya pun mudah. Jadi saya ceritakan kepada anak saya, bentuknya apa? Saya bacakanlah dalam bahasa Arabnya, lalu kemudian saya terjemahkan. Sehingga sekarang setelah dia besar, gak sulit bagi saya untuk ajak anak saya untuk belajar bahasa Arab, nak. Jadi saya dapat dua paket di situ, dua keuntungan. Dia mau menghafal Quran, dan kemudian senang belajar bahasa Arab. Saya bilang, kamu gak usah sekolah dua, home tahfidz aja, home Arabic. Mau. Ya, karena dia sudah menikmati waktu kecil saya masukin alam bawah sadarnya, kisah dalam bahasa Arab, kisah-kisah di dalam Al-Quran, lalu saya terjemahkan. Ya, tentunya orang tua harus latihan juga menjadi pendongeng. Jangan terlalu serius gitu. Sebab banyak juga orang-orang tua nih yang, aduh garing deh, istilah anak-anak, orang tua gue gak asik gitu. Bapak gue gak asik, mak gue gak asik, kenapa? Marah mulu. Orang tua bilang, udah ngaji belum? Udah sholat belum? Sampai anak-anak tuh hafal, orang tua saya cuma punya 8 kata tiap hari. Bangun. Tidur. Makan. Sekolah. Kamu itu. Ah, gitu. Ini ayah-ayah gak asik nih, orang tua yang gak asik. Jadi orang tua juga mesti asik sama anak-anak. Gak harus dalam bentuknya marah. Apalagi tentang Al-Quran. Tugas kita adalah menumbuhkan rasa iman kepada Al-Quran. Dan kita sendiri sebagai orang tua juga harus feeding diri kita dengan informasi seputar itu. Dan saya kira banyak sekali, tinggal bukalah. Seperti kita malam hari ini bisa menyaksikan ini juga kan enak, gratis gitu kan. Yang penting kuotanya ditambah, jangan sampai lagi gini habis kuota gitu. Untuk Quran memang kita harus mau berjuang. Saya punya teman, memang dia itu pengen sekali punya anak hafiz Quran. Dia nggak peduli uang berapapun, yang penting dia harus jadi hafiz Quran. Nah, ketika ada penghasilan yang campur haram, walaupun itu bisnis paling besar, dia buang bisnis itu. Karena nggak mungkin anak saya bisa jadi hafiz Quran kalau saya kasih makanan, minuman, pakaian, kendaraan, atau rumah, kasur tempat dia tidur, meja tempat dia belajar, kalau dari yang haram. Karena Quran itu memang hanya bisa menjadi ruh bagi orang-orang yang memang mau bertobat, mau menuju kesuciannya, dan itu gampang masuk. Ya, nah, kepada ayah dan bunda pada malam yang berbahagia ini, selain al-iman bil Quran, kita nih sebagai orang tua juga harus berani memprioritaskan Al-Quran kalau ingin punya anak hafiz dan hafizah. Misalnya gini, ini saya sering perhatikan nih. Kalau untuk kursus bahasa Inggris 3 bulan 1.500.000 enggak ada masalah. Tapi kalau untuk guru ngaji 100.000, ah gitu. Mahal banget kan gitu. Ya enggak bisa punya anak hafiz seperti itu. Ya. A gadget sebetulnya tidak ada masalah buat anak-anak yang sudah kita bekali, karena saya pernah melihat juga di acara televisi yang kita buat, ada anak menjadi hafiz Quran walaupun baru 3-4 juz, dua orang tuanya sibuk ngantor, dibelikan gadget. Dan anak ini bisa menjadi hafiz gara-gara gadget. Karena anak ini dibimbing oleh orang tuanya, jangan cuma dikasih gadget kemudian dibiarin dia lepas. Cita-citanya jadi bukan jadi hafiz Quran, jadi YouTubers. Nggak salah jadi YouTubers kalau isinya Quran lagi gitu. Jadi kita nggak perlu bendung, sebab zaman sekarang kan milenial. Mungkin anak-anak kita yang di SD itu sudah masuk atau yang SMP masuk Gen Z ya. Ya, gadget ini menjadi sarana penting bagi mereka untuk menambah ilmu. Dan kalau orang tuanya kurang bahan, gampang zaman sekarang. Jadi klik aja kisah-kisah dalam Al-Quran. Hah? Kisah-kisah dalam Al-Quran kan banyak nih. Tinggal kita lagi di kantor misalnya, share link kisah yang sudah kita screen. Sebab hati-hati juga, sebab banyak kisah-kisah yang tidak bersumber pada dalil. Ini bahaya. Ya, kalau dalilnya gak sahih, lalu cerita tentang Al-Quran bisa kemana-mana larinya. Ini namanya Israiliyat. Israiliyat itu masih lebih bagus daripada yang ngarang bebas ini. Sebab nanti bisa terjadi masalah besar dalam hidup. Bahkan sampai lagu-lagu misalnya, aduh-aduh Siti Aisyah. Ini lagunya orang Syiah yang menghujat istri Nabi SAW. Mandi di kali rambutnya basah. Gitu ya? Masa iya Aisyah mandi? Tapi kenapa kalaupun bukan Aisyah istri Rasul, kenapa nama Aisyah yang diambil? Tidak sembahyang, tidak puasa. Terus? Di dalam kubur. Kasembah. Kenapa Aisyah? Ini sebetulnya, ini dari tingkat yang paling sensitif, yang sebetulnya kita... Begitu juga tentang kisah-kisah yang tidak bersumber dari Al-Quran. Misalnya, apa kemarin tuh? Kisah Nabi Muhammad SAW dalam wafatnya. Ya, akhirnya... banyaklah penyimpangan itu selain kepada ideologi Syiah. Saya kan kembali juga kepada kisah-kisah tentang Sulaiman misalnya, tentang Israiliyat. Perlu dicari buku-buku yang referensinya valid. Ya, terutama dari hadis-hadis yang sahih. Makanya saya sendiri dalam mencari kisah-kisah Al-Quran supaya anak saya bersemangat, ya saya cari buku yang valid itu. Nah, ini harus bertanya tentu pada ahlinya. Tetapi yang paling penting juga menurut saya, sering-sering motivasi anak dengan hadis-hadis keutamaan Al-Quran, keutamaan menjadi hafiz Al-Quran. Nah, hadis-hadis seputar itu banyak sekali ya. Kemudian juga misalnya menjelaskan nama-nama Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah kan dari namanya. juga misalnya ingin berinteraksi dengan benar dengan Allah harus lewat sifat-sifatnya. Quran juga punya sifat-sifatnya sendiri. Misalnya tentang yang paling gampang ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari ayat ini, Al-Quran sebagai Alkitab, artinya Al-Quran sebagai panduan hidup, manual life, nggak suka kalau pendekatannya dengan curiga. Ya, misalnya sekarang banyak metode-metode atas nama kritik terhadap Al-Quran, kritis membaca Al-Quran. Dia bukan kritis, curiga sama Al-Quran. Misalnya metode, misalnya hermeneutik yang digunakan oleh scholarship Muslim di Barat yang sudah masuk ke Indonesia. Bahwa mereka awalnya menggunakan metode hermeneutik untuk melihat Bible, iya, karena Bible pantas untuk dicurigai, banyak infiltrasi manusia. Quran tidak bisa, la raiba fi. Nah, yang menariknya adalah Quran sebagai panduan hidup hanya bisa menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Walaupun di sana juga ada ayat hudan linnas, bisa juga menjadi petunjuk bagi manusia. Wah, walaupun ya Quran sebagai petunjuk bagi orang bertakwa, juga petunjuk bagi semua manusia, tentu orang bertakwa ini lebih bagus ya daya serapnya memanfaatkan Quran ini. Dia lebih banyak mendapatkan manfaatnya ketimbang ya sebagai manusia biasa yang tidak terlalu kuat beriman kepada Al-Quran, kurang bertakwa, melihat sisi saintifik Al-Quran misalnya. Wah, dia kemudian tercerahkan, tapi keimanannya biasanya kurang. Nah, kembali. Jadi, agar kita memprioritaskan Al-Quran di dalam hidup ini. Harta kita berani keluarkan, waktu harus yang terbaik. Ya, kalau perlu, siapkan waktu-waktu khusus untuk mendampingi anak. Ya, namanya anak-anak nih. Coba deh satu hari, siapa yang punya anak kalau pulang sekolah, ya, assalamualaikum, sepatunya main lepas, lempar kemana, satu lagi lempar kemana, ya biasanya cowok yang kayak begini nih, sebetulnya pengalaman pribadi dulu, lempar kaos kaki kemana-mana, kemudian tas juga taruh di mana. Nah, untuk menertibkan kita harusnya kan tunggu dia sebelum pulang di depan pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan misalnya, ya, cium tangan. Cium tangan sebaiknya dicium gitu, jangan begini atau di pipi, nggak tahu siapa yang ngajarin tuh belakangan ini. Jadi ya cium tangannya serius lah. Pernah anak saya juga ikut-ikutan begini kayak orang lain, kenapa tangan bapak disundul gitu? Ini siapa yang ngajarin kayak gini? Rupanya lihat tetangga, lihat teman di sekolah. Menghargai orang tua tentu harus kita didik sama anak. Dan itu harus berulang-ulang. Sebagaimana mendidik anak untuk belajar Al-Quran, ya kita mesti sabar. Karena setan juga gangguin terus. Supaya anak-anak itu konsisten. Misalnya, pas anak pulang, kaos kaki di mana? Sini. Sepatu di mana? Sini. Tas di mana? Sini. Pasti awal-awal dia kesel dia. Ribet banget sih gitu. Baju kotor di mana? Sini. Oke. Sudah paham? Paham. Besok coba, kira-kira ngulang lagi kesalahannya. Ya, biasa-biasa sih ngulang lagi. Mungkin sepatu bener, tas enggak bener. Makanya besok mesti ditungguin lagi depan pintu. Ini baju kotor di mana? Ya, situ. Mungkin bisa 40 hari berturut-turut. Nah, dalam mendidik anak untuk menjadi hafiz Quran, memang orang tua harus sabar. Saya katakan tadi memprioritaskan waktu, selain memprioritaskan harta. Kalau yang gadget dibutuhkan untuk menambah pengalaman apa pengetahuan tentang itu, ya silakan. Tapi tetap harus didampingi. Sebab tidak bisa dipisahkan sekarang di dunia gadget dengan dunia anak, ya. Walaupun pesantren sekarang juga mengalami masa shifting. Yang saya maksud di sini adalah di pesantren tidak boleh pegang gadget, bagus supaya nggak kemana-mana. Tapi anak keluar kira-kira mampu nggak nih dari pesantren berinteraksi? Saya mau bilang begini, masukin pesantren bagus, tapi bisa menjadi hafiz juga di rumah, ya. Misalnya yang anaknya belum bisa masuk pesantren. Ya, atau orang tuanya masih juga belum pisah sama anak, ya boleh dari sekarang. Seandainya bisa ya lebih bagus. Tapi anak juga bisa menjadi hafiz Quran di rumah dengan cara orang tua yang mendampinginya. Baik, bagaimana ya caranya supaya anak saya cepat menghafal? Ya, saya kasih tips, cari guru yang diberkahi. Ini faktor guru ini penting sekali kalau ingin jadi anak yang punya hafiz Quran. Ya, saya punya ibu alhamdulillah orang yang paling getol mengawal saya. Terus terang, ibu saya punya kesalahan-kesalahan dalam mengajar saya, tapi saya sangat bangga dengan kesalahan dia deh. Artinya saya maafkan dan saya bangga. Pertama gini, ibu saya dulu terlalu galak, terutama suka nggak ngerti jam main saya gitu loh. Sehingga ketika saya lagi baca Quran, biar gitu dipanggil, main bola ini udah jamnya main bola nih. Kita yang lagi ngafal jadi, ini ibu nggak punya waktu lain apa gitu kan. Jadi namanya anak-anak nih, apalagi sekarang pas waktu kompetisi. Ya malumlah saya kapten kan saat itu. Waktu kompetisi tapi jadwal hari ini baca Quran sama emak ini. Nah, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena emak saya itu kalau saya udah mulai ngelawan, tangannya ini nyubitnya ke bagian pangkal paha yang paling seru yang diambil. Jadi saya banyak nangisnya. Banyak nangisnya. Tapi saya berterima kasih pada ibu saya. Sebab dia sungguh-sungguh, walaupun salah pada awalnya, tapi karena dia sungguh-sungguh. Dan dia berdoa buat anaknya. Begitu juga bapak saya. Bapak saya yang nggak banyak, nggak pernah mukul saya. Ya mungkin saya hitung-hitung sekali seumur hidup. Itu pun karena kesalahan besar saya. Itu pun bukan di wajah, di kaki saya. Dia tidak pernah pukul saya, tapi doanya nggak pernah berhenti. Dan ini doa penting sekali, ya buat ayah dan bunda yang ingin punya anak menjadi hafiz dan hafizah, jangan cuma bisa ngarep, harus doain anak. Saya tuh nggak setuju dengan jargon gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Gantung terus. Yang bagus adalah tembuskanlah cita-citamu menembus 7 lapis langit. Nah itu harus dengan doa. Mungkin saya pikir ayah saya begitu kali, dia waktu ganggu saya, kalau kamu jadi pemain bola, umur 35 tahun paling gak dipakai lagi, kamu udah payah, no, teman-teman kamu tuh lihat. Tapi kalau kamu menjadi hafiz Quran, kamu menjadi ulama, kamu meninggal pun, orang masih memanfaatkan kamu dan bangga sama kamu. Saya pikir benar juga ya. Nah di situ sisi itu ibu saya lah yang berjuang. Nah kesalahan kedua ibu saya, tapi saya juga bangga adalah, karena dia tidak membiarkan saya belajar keluar sebelum saya khatam di depan matanya. Ini yang paling saya banggakan dari ibu saya. Saya bilang salah karena dia tidak punya sanad qiraat. Jadi pengucapan saya dalam membaca Quran sebetulnya banyak salah. Ya, tapi untuk saat itu juga memang susah cari guru bersanad. Apalagi saya mengeja Qurannya pakai dialek Bugis pula saat itu. Alifu dia sena A, alifu dia wana I, gitu. Alifu da fena U, A, I, U. Dengan roknya pun pengucapan orang-orang Bugis itu kan kayak waras. Sementara kita di sini kiraatnya adalah asing. Dia tidak bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang belakangnya. Tapi mungkin karena ada apa ya, ada kesungguhan dari ibu saya, pokoknya yang paling membahagiakan, yang mengajarkan saya dari alif sampai ya, itu ibu saya. Dan saya sering didampingi oleh bapak saya. Dan saya tidak boleh belajar ngaji di luar sebelum khatam di depan matanya. Maka bagi saya, untuk ibu-ibu zaman now, siapa yang berhasil mengajarkan sendiri anaknya alif sampai ya, saya bangga. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua pahala saya yang saya gunakan dari Al-Quran ini 100% pahalanya diberikan juga kepada kedua orang tua saya. Ini loh efeknya kalau anak itu bisa menghafal Quran, kembali kepada Al-Quran karena orang tua. Jadi orang tuanya walaupun sudah meninggal mengalir terus. Saya mendoakan itu juga buat kedua orang tua saya, selain Rabbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau saya berdoa lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saya doa terus. Dan anak-anak memang harus diajarkan doa buat orang tua. Setahu saya kalau anak saya lagi rajin mendoakan saya nih, misalnya lagi di masjid salat dia berdoa, saya senang banget tuh. Atau lagi salat sunnah dia berdoa, biasanya urusan-urusan saya terkait anak saya itu dimudahkan. Jadi doa anak untuk orang tua ini, itu memudahkan urusan orang tua, terutama terkait dengan anak. Kan kadang-kadang orang tua bentrok sama anak soal sekolahnya, soal klubnya, kursusnya, bahkan soal pakaian pun ribut kadang-kadang sama orang tua, apalagi pilihan tentang jurusan di kampusnya, bla bla bla banyak. Tapi kalau anak sering berdoa untuk orang tua, akan dimudahkan urusannya. Nah, pengalaman saya, ibu saya lah yang mengawal itu sampai saya boleh mengaji di luar setelah saya khatam di depan dia. Cuma gara-gara saya kurang gaul, saya pikir saya udah selesai, lebih hebat. Setelah saya ke guru ngaji, ternyata saya masih bodoh. Ya, tapi saya tetap berterima kasih kepada ibu saya. Maksud saya, guru ini penting sekali. Kalau memang orang tua merasa kurang mampu untuk memberikan pendidikan Quran, ya, karena mungkin makharij hurufnya nggak bagus, lagunya nggak bagus, saya carikan guru. Dan saya berani untuk guru Quran anak saya harus sepadan minimal dengan guru-guru pelajaran-pelajaran umum. Ibu-ibu berani nggak begitu? Untuk guru hafiz Quran satu bulan gaji 3 juta berani nggak? Nggak mungkin dapat guru yang bertaraf internasional, ya. Karena kita kan rebutan sama orang lain untuk cari guru buat anak saya. Walaupun ukurannya bukan uang, ya. Ukurannya adalah guru yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang dimaksud adalah guru buat anak kita itu guru yang ikhlas, ya. Guru yang menjaga akhlaknya bersama Al-Quran. Guru yang menjaga hafalannya, selain menjaga ibadahnya. Dan kita harus sungguh-sungguh dan bersabar mencari guru seperti itu. Dan lebih hebat lagi kalau guru anak kita itu bisa bonding sama anak kita. Ya, ini perlu maintenance yang tidak mudah. Ya, sehingga salah satu syarat untuk punya anak yang gurunya diberkahi itu, ya harus memuliakan si guru. Karena pesan dari Allah, pesan dari Rasulullah SAW tentang kewajiban memuliakan Ahlul Quran. Ya, karena kan Ahlul Quran itu Ahlullah wa khassatuh. Allah tuh punya keluarga loh di dunia ini. Siapa sih keluarga dekat Allah di dunia ini? Itu para hafiz Quran itu, Ahlul Quran itu. Jadi kalau kita orang tua memuliakan guru Quran, sehingga guru Quran senang kepada anak kita dan kepada keluarga kita, wah beruntung sekali, apalagi gurunya seperti saya katakan tadi itu. Tapi ya susah ya. Kebanyakan orang tua itu suka merendahkan guru ngaji. Saya pernah lihat satu peristiwa. Anaknya marah sama ibunya gara-gara, ya ini juga bapaknya marah, gara-gara mobil terbaiknya dipakai untuk jemput guru ngajinya. Saya nggak sebut brandnya. Saya bilang sama murid saya tadi, jangan datangi rumah itu sampai dia memuliakan Ahlul Quran. Jangan samakan guru Quran dengan guru private pencari uang biasa. Makanya selain cari guru yang diberkahi, nah kita sendiri juga harus sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Dan biasanya itu bisa match, ya. Matching itu arti maksud saya, kita bahagia dapat guru yang baik kalau sejak awal kita punya motivasi yang kuat untuk memuliakan Quran dan guru Al-Quran. Ini udah berapa menit nih? 10 menit lagi? Udah kita diskusi aja lah. Biar banyak tanya jawabnya. Ya. Oke, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, paparan dari Kiai Haji Bahjana Sudarsi tentang pentingnya bagaimana melahirkan hafiz Quran dari rumah kita. Nah, ternyata saya banyak sekali catatan saya nih, Ustaz, yang saya bisa ambil bahwa anak-anak kita adalah, ternyata kalau jadi hafiz Quran itu adalah keluarganya Allah. Mau enggak Bapak Ibu sekalian pengen anaknya jadi keluarga Allah? Senang sekali. Ya. Nah, ya, kita sedikit interaksi dulu nih sama para peserta webinar kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya, Ustaz, ya. Yeah. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan ketik pertanyaannya, dan mungkin tidak semuanya akan saya pilih. Saya akan pilih beberapa saja, Ustaz, ya. Yeah. Nah, sambil kita menunggu ya pertanyaan yang masuk, ya. Boleh saya juga bertanya Ustaz ya? Atau boleh. Ada dari ini ya. Iya, mengajukan pertanyaan yang silakan bertanya ya. Di sini ada sekitar 2 juta yang tidak hadir. 2 juta yang tidak hadir. Silakan yang masih connect, Bapak Ibu sekalian silakan bertanya. Ini boleh bisa dialog langsung ya. Dialog langsung sama beliau. Oke. Sambil saya menunggu. Ya ini tidak ada. Tapi ada lagi ya. Itu apa Ustaz? Enggak usah dijawab kayaknya ini melebar nanti ya. Oke. Di stop dulu ya Mas Fikri, ada dari Mbak Diah Madya Puspitasari. Oke, mungkin saya boleh naik ke atas dulu. Ya, boleh naik ke atas dulu Mbak Diah. Ya. Ya, ini ada pertanyaan Mbak Diah tadi ya. Oke. Oke, ini aja. Ini Ustaz, bagaimana jika anak tidak terlalu semangat untuk belajar Quran karena terbiasa dengan gadget YouTube dan sebelumnya, gitu Ustaz? Tadi udah dijelasin sebenarnya, silakan. Iya, ada anak yang mohon maaf ya, mungkin kita menyebutnya autis atau anak berkebutuhan khusus ya. Iya. Justru menjadi hafiz Quran itu lewat gadget. Iya. Iya. Bahkan orang tuanya itu yang membiarkan kapan dia mau buka silahkan. Sehingga ini anak yang tidak pernah saya duga. Kan kalau kita mungkin mengenal nama-nama Imam Masjid Al-Haram, oke lah ya. Biasalah. Tapi muazin Masjid Al-Haram pun dia kenal semuanya. Karena suaranya ya, dengan gadget tadi. Ya. Jadi kalau memang dia ketagihan gadget sehingga malas menghafal Quran, jadikan gadgetnya itu sebagai media. Sarana gitu. Ya, media bagaimana caranya? Ya, kita yang sering-sering mengalihkan. Ya, kalau perlu aplikasi yang membuat kecanduan itu yang kita hapus dulu. Gitu ya? Ya, ya. Nah, kemudian ya kalau menurut saya sih yang pertama doa dulu. Doa dulu. Jadi jangan sampai orang tuanya ngarep doang. Akhirnya menggantung terus cita-cita. Nah, jadi harus kuat doanya orang tua. Kuat doanya, saran saya di orang tua ya. Yang kedua ya kalau memang gak kesulitan sering bersedekah lah buat Ahlul Quran, untuk kepentingan Al-Quran gitu ya, atau wakaf Quran gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga baru ya pelan-pelan setelah didoakan anak-anak kita ini, kita kasih cerita tentang Al-Quran, tentang mujizat Al-Quran, dan cari yang kira-kira enak didengar lagunya. Nah, anak kita perempuan atau laki-laki, kalau anak Indonesia biasanya nih ada dua lagu anak-anak yang paling favorit dari siapa, Suud dan Junaid, Al-Junaid ini. Nah, ini dua lagu ini favorit tuh anak Indonesia. Ya, memang kita harus kreatif, jangan cuma bisa marah ya. Apalagi kalau dapat guru yang bisa mengajarkan lagu sama anak. Nah, anak-anak kita kan kalau gurunya suaranya juga sember, apalagi nggak sikat gigi lagi, ya susah juga. Ya, ini kan sensitif hal-hal seperti ini walaupun kelihatannya lucu. Nah, tapi kalau kita juga pandai, kemudian carikan lagu yang pas buat anak-anak, kita juga kemudian kasih dia link-link, lama-lama dia akan masuk sendiri ke situ. Kalau perlu ya kita bimbing. Kita belikan misalnya gadget baru, tapi ini khusus ya untuk Quran ya. Iya, janji ya, janji, tapi tetap aja namanya anak-anak ya. Jangan kan anak-anak, emaknya aja suka belok-belok kalau janji sama bilang sama bapaknya mau pengajian, katanya kemana dulu gitu kan. Ya, apalagi anak-anak kayak kita mesti sabarlah menghadapinya. Sambil terus didoakan. Sambil didoakan. Ya. Itu Imam Sudais jadi Imam Sudais kan gara-gara disumpahin sama ibunya kan ya. Iya. Oh, nakal banget, ambil pasir di rumah ditaruh di mangkok sayur. Marah orang tuanya, kamu ya saya sumpahin jadi Imam Masjidil Haram gitu. Kejadian. Marah, tapi sumpahnya yang benar gitu. Yang benar gitu. Jangan kemudian kita menyebut hal-hal yang membuat anak menjadi apa ya, terpukul. Ini anak siapa sih? Berarti nggak boleh merundukkan harga diri anak. Gitu. Iya, kalau dia ditanya, ini anak siapa sih? Kayaknya anak mamu kan begini. Anaknya dia mikir, jadi gua anak siapa? Dia curiga sama orang tua yang malah. Ya. Oke. Nah, ini juga bagus nih Ustaz nih. Dari dokter gigi Siti Darja nih. Anak Ustaz mulai hafal Quran itu sebenarnya dari umur berapa sih? Gitu. Sebetulnya dari janin sudah bisa. Oh, dari janin. Gimana caranya Ustaz kalau dari janin? Jangan kayak orang dulu kalau lagi hamil gitu kan ngajarin kekerasan. Oh, apa tuh? yang dikalungin pisau lipat, gunting lipat, ada nggak ibu-ibu hamil dalam jalan dulu kayak gitu? Ya, ada yang bawang lagi dikalungin, ya apa-apaan nanti jadi anaknya tukang rujak gede-gedenya. Zaman sekarang tuh harus di jalan-jalanin pun jangan didengarkan Mozart, Beethoven. Ini musik-musik yang disukai oleh jin, musik-musik itu. Memang sih ada pergerakan di otak anak, tapi nggak tahu kita geraknya kemana. Sama dengan orang-orang yang cita-citanya mengalir. Mengalir kemana? Ke comberan. Hidup ini harus jelas. Nah, kalau disering diperdengarkan Al-Quran, itu dia akan merangsang itu. Dan dia terbiasa mendengarkan itu. Misalnya, kenapa anak-anak itu kalau dipeluk di dada ibunya dia tenang? Konon, dia mendengarkan detak jantung ibunya yang pernah didengarkan di dalam rahimnya. Misalnya gitu ya. Apalagi ketika di dalam rahim itu saat dia lagi fokus-fokusnya, dia sering diperdengarkan Al-Quran. Dan itu sangat berpengaruh. Cuma untuk menjadi hafiz, kita juga jangan menuntut harus 30 juz. Enggak usah. Seseorang dikatakan hafiz itu kalau dia menjaga hafalannya. Jadi, kalaupun anak lagi sekarang belajar menghafal, itu jami' Al-Quran. Orang yang sedang mengumpulkan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Itu orang yang sedang mengumpulkan hafalan. Tapi orang yang menjaga hafalan, mengulang-ulang, dia hafiz walaupun belum 30 juz. Sebagaimana para sahabat Nabi usai peristiwa Bi'rul Ma'una, itu kan banyak sahabat-sahabat yang belum hafiz Quran kemudian terbunuh. Tapi Rasul menyebut dia sebagai hafal. Padahal belum jadi hafiz 30 juz. Kenapa Rasul menyebut hafal? Gaya hidup mereka yang senantiasa diyakini oleh Rasul, kalau seandainya ini gak ada peristiwa Bi'rul Ma'una, pasti jadi hafiz. Karena suka menghafal, mengulang hafalannya. Menghafal, mengulang hafalannya. Jadi, saya mau cerita tadi tentang menjadi anak hafiz Quran itu umur berapa? Bisa dari janin. Kemudian waktu kecil. Anak-anak yang sejak kecil sering mendengarkan Al-Quran? Waduh, penyerap sejati anak-anak itu. Jadi gampang dia. Tapi kalau lebih kecil, diancam-ancam, kalau tidak bobo digigit kebo gitu. Ya itu yang dihafalin sama anak-anak. Diajarin bodoh lagi. Datang seekor nyamuk, hap. Kalau ditangkap, kan ibu jadi TK ngajarin gitu, jatuh lah cicaknya. Kan yang benar dilahap gitu, pakai lidahnya. Yang lebih kasihan lagi zaman sekarang, udah neneknya yang bayarin, neneknya antar jemput gitu kan. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Neneknya sedih banget. Udah bayarnya mahal lah gitu. Jadi saya punya kader. Sebelum dia masuk TK, hafalannya sudah bagus. Ini cerita nih, ini fakta nih. Walaupun dia belum 30 juz, juz amanya sudah bagus. Masuklah usia TK, usia PAUD. Dimasukkanlah sekolah. Nah, kesalahan orang tua ini dia pikir kalau anaknya sudah masuk PAUD Islam gitu ya, udahlah oke lah. Ternyata beberapa minggu kok anak sudah jarang ngaji lagi ya. Pas ditanya, hilang hafalannya. Kenapa? Anu Bapak, karena di sekolah kita nggak ngaji, nyanyi terus. Jadi hafalan hilang. Hilang, ketumpuk sama. Ketumpuk ya. Makanya saya bilang nih, ini TK-TK Islam kadang-kadang merusak hafalan anak-anak juga. Banyak seremoni-seremoni yang juga namanya Islam, tapi jauh dari syariat Islam. Makanya, ya umur bisa relatif, enggak, pokoknya enggak ada kata terlambat. Ya, sampai moderator hari ini pun masih bisa. Tidak ada kata terlambat. Ya. Amin. Sama, kayak kalau misalnya anak saya sesuruh hafal, terus dia tanya saya, Abi udah hafal apa? Bilang, udah 32 juz. 32 juz kelewat ya, targetnya kelewat. Nah ini tadi ada pertanyaan lagi, satu, boleh? Itu kalau untuk usia 7 tahun. Kalau untuk usia 7 tahun, latihan sehari biasanya berapa banyak? Tergantung mood dia lah, anak-anak nih. Bahkan kadang-kadang pilihannya terserah dia mau mulai dari mana. Oh gitu. Jangan kita mesti pilihkan dulu, enggak. Aku maunya surat ini. Ya udah enggak apa-apa. dia merdeka. Kita bilang harusnya dari Al-Baqarah dulu, enggak, aku maju sama. Ya, terserah dia. Kenapa? Karena aku mau kayak teman aku mesti ngalahin dia, enggak apa-apa. Jadi tentang waktu, ya. Syukur-syukur kalau bisa didisiplinkan, ya. Ada loh ayah membantu anak menghafal Quran di usia 7-7 tahun kayak gini. Caranya gimana? Kan pas usia masuk sekolah. Jadi ayahnya itu setiap sekolah nganterin anaknya pakai motor. Dia tinggal di kompleks sebelum ke kantor. Kan telinga anak pas di mulut bapak. Tapi gak pakai helm nih berarti kan anaknya. Jadi setiap hari dia baca Quran untuk anaknya juz amma. Gitu kan? Berulang-ulang. Karena untuk apa? Enggak mesti satu surat dulu. Misalnya amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ulang lagi. Amma yatasaalun. Mungkin bisa 3 ayat suruh anaknya ngulangin. Belum nyangkut, bacakan lagi. Enggak terasa tuh udah sampai sekolah. Jadi menghafal itu penting sekali, repetisi. Ya, feeding di depan anak waktu berangkat sekolah, nagih hafalan waktu pulang. Kalau belum pulang, kadang belok dulu sebentar. Supaya panjangin jalurnya, coba denger ya. Saya kurang, aneh juga, saya kurang tahu, tapi saya belakangan ini, otak kerja saya tuh kalau saya sudah di atas kendaraan, itu tiba-tiba adrenalin maunya kerja aja ya bawaan. Saya pikir ada bagusnya juga. Jadi terbiasa nanti, saya punya teman, anaknya itu, dari airport ke rumahnya, karena di kampung kira-kira 4 jam ya, Ardi ya, 4 jam. Jadi dia ini sengaja, ini alumni Madinah, kalau waktunya pulang dari airport itu nggak mau dijemput pakai mobil. Dia mau sendiri naik motor, jadi minta dibawain motor. 4 jam itu dia bisa baca 20 juz. 27 juz terakhir kemarin. Kenapa? Karena dia mengulang hafalan sambil naik motor. Dan itu kan terdengar di dalam helm dia sendiri. Jadi dia menikmati. Ya. Jadi banyak lah kalau diceritain semua. Memang gak cukup cuma sekali pertemuan. Gak cukup satu kali pertemuan lagi. Jadi asik lah ceritanya. Oke. Okay. Ya. Oh, sesi habis. Masih ada satu? Ya. Coba kita lihat. Masih boleh satu, Tad? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya dilakukan bila anak malas kita paksa atau bagaimana? Ya, seperti yang sudah dijelasin tadi. Oke. Ustaz Afwan, anak aku sekolah di Tafis. Bagaimana baiknya menjaga hafalannya untuk anak yang berumur 7 tahun? Saya kira sudah tadi ya. Alhamdulillah sudah 2-3. Enggak, untuk jadi kalau dia pulang ya. Ya pokoknya di kamar murojaah, di ruang tamu murojaah, ya. Di dapur murojaah. Jadi semua sudut rumah, kadang di mobil suruh murojaah, sehingga dia itu jangan jadi anak yang mengulang hafalannya murojaah itu kalau di dalam masjid, kalau lagi di ruang belajar, enggak. Untuk menjaga itu di semua situasi. Kadang kalau dia misalnya, saya perhatikan juga sama anak saya, misalnya dia lagi malas nih, di mobil nge-gadget, saya kerasin suara murotal. Nah, dia tahu karena dia tutup lah gadgetnya. Dia ikut. Kita harus merangsang dia terus untuk mengawal hafalannya itu. Nah, ini yang terakhir tadi ya. Bagaimana menjaga motivasi orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak yang kadang kalau semangat sesuai jadwal, kalau sedang malas kadang lupa sama program hafalannya. Memang harus menjadi orang tua yang berani. Yang berani. Berani mengorbankan waktu buat anak. Berani bahkan mengorbankan karir buat anak, bahkan berani mengorbankan bisnis buat anak. Nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, pasti itu, pasti itu. Nah, ini banyak sekali pertanyaannya, tapi nggak mungkin kita bisa bacakan satu-satu. Mungkin insya Allah bisa dilayangkan nanti ke ini ya. Kesini nanti moderator yang jawab insya Allah. Kalau salah-salah dipengaruhin aja. Oke, waktunya gimana Mas Fitri? Masih ada 10 menit. Masih bisa? Cukup lah. Cukup ya. Masih ada rapat lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali paparan materi hari ini. Saya secara pribadi juga banyak insight yang sangat luar biasa, mengingatkan saya bahwa padahal ini cuma cerita-cerita biasa. Iya, cerita-cerita biasa, tapi ingat lagi Ustaz. Iya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya Bapak Ibu bisa mendengarkan kita untuk materi hari ini ya. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting saya, bahwa beliau juga tadi menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin anak kita bisa menghafal Al-Quran, salah satunya adalah al-iman qabla Al-Quran, ya Ustaz ya. Jadi tanamkan iman dulu, walaupun itu apa istilahnya, motivasi dia sangat luar biasa, tetapi kalau tidak ditanamkan iman sangat, sangat tidak bisa juga Ustaz ya. Dan yang paling penting adalah doa-doa dan orang tua supaya dimudahkan. Betul. Ya. Nah, insya Allah, mudah-mudahan ini adalah ladang iman kita semua, Bapak-Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini. Walaupun saya yakin sekali sebagian sudah mulai masuk jam berapa nih, kalau di Indonesia Timur ini sudah jam 11 malam. Kalau di Arab masih jam, di Arab masih jam berapa? Kurang 4 jam lah gitu. Jam 5 sore. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya karena hari ini beliau masih ada kepentingan lain. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi sumber belajar yang bisa kita tanamkan di rumah, bisa kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Supaya bisa menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Amin. Dan insya Allah, ya. Kenapa? Ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Tiga Raksa dan terutama dari Cordoba akan memberikan satu bingkisan buat Ustaz. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Ya. Oke, okay, terima kasih Mas Fikri. Harusnya penanya dapat hadiah juga ya, dikirimin ya. Dapat hadiah nanti di sesi ini. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu sekalian, karena penanya per ini akan dapatkan hadiah yang sangat wah, menarik. Keren dari ya. Dari Tiga Raksa ya. Dan diwakili oleh